الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Mayassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan jenis-jenis hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, bahwa yang ada yang disebutkan di dalam syara' yang ditafsirkan oleh para ulama bahwa bahimatul an'am hanya dari tiga jenis hewan, unta, sapi, dan demikian pula kambing dengan berbagai jenisnya. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa tujzi'u syatu fil udhiyyati anil wahidi wa ahli baitihi. Dan sah atau mencukupi satu ekor kambing dalam berkurban untuk satu orang beserta keluarganya. Untuk satu orang beserta keluarganya. Ini yang sahih. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Bahwa untuk satu ekor kambing hanya diperuntukkan untuk satu orang. Ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh untuk tiga orang patungan. Namun ini tidak dibangun di atas hadis yang sahih. Yang sahih yang datang dari Nabi SAW, satu ekor kambing untuk satu orang. Dan diperbolehkan diikutsertakan dalam hal mendapatkan bagian dari pahala kurban tersebut dari keluarganya. Dari keluarganya. Berapapun jumlah keluarganya. Misalnya dia mengatakan bahwa kurban ini atas nama aku dan keluargaku. Yani keluarga diikut sertakan bersamanya. Bukan dalam hal kepemilikan, namun dalam hal mendapatkan ajr. Mendapat pahala dari ibadah tersebut. Maka ketika dia mengatakan aku dan keluargaku, maka keluarganya mencakup siapa saja yang wajib dia nafkahi dari istrinya, anak-anaknya, demikian pula orang tuanya, tergantung niat dari seorang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Fa fi hadits Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. Dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing atas namanya dan keluarganya, lalu mereka memakannya dan memberi makan kepada yang lain. Dan disebutkan hadis ini riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani, yang menunjukkan bahwa untuk satu ekor kambing hanya boleh dimiliki oleh satu orang dalam menyembelih hewan kurban, adapun keluarganya ikut serta dalam hal mendapatkan pahala. Wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'iri wal baqarati al wahidati an sab'ah. Dan diperbolehkan berkurban dengan seekor unta atau seekor sapi dengan 7 orang patungan. Dengan 7 orang patungan. Ya, ini maksimal. Tidak diperbolehkan patungan 8 orang, 9 orang, 10 orang. Ada yang berpendapat bolehnya 10 orang, namun yang masyhur yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah penyebutan 7 orang patungan. Dan ini yang sahih insyaallah taala. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebiasaan sebagian yang diistilahkan dengan kurban kolektif tanpa melihat berapa jumlahnya, 40 orang berkumpul mengumpulkan uang untuk membeli satu ekor sapi misalnya, 40 orang, maka ini tidak dibenarkan dan tidak sejalan dengan apa yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'am al-Hudaybiyyatil badanata 'an sab'a wal baqara 'an sab'a. Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyyah satu ekor unta atas nama 7 orang dan satu ekor sapi atas nama 7 orang. Hadis disebutkan riwayat Imam Muslim. Maka hadis ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa mereka para sahabat dahulu berkurban dengan 7 orang untuk satu ekor sapi atau satu ekor unta. Maka kita berhenti kepada nas yang ada. Kita berhenti kepada nas bahwa maksimal 7 orang, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Kalau seandainya diperbolehkan, tentu telah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Dan 7 ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak diharuskan masing-masing dari 7 orang tersebut berniat kurban. Tidak mesti demikian. Namun berbeda-beda niat tidak mengapa. Yang satunya misalnya niat wajib, yang satunya niat sunnah, yang satunya niat kurban, yang satunya lagi niatnya ya hanya sekedar daging, untuk memotong daging, bukan dengan tujuan berkurban, diperbolehkan. Yang jelas batasan maksimal 7 orang. Nah, lalu mana yang afdal? Mana yang lebih afdal? Berkurban dengan kambing atau dengan sapi atau dengan unta? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan yang afdal unta untuk satu orang, kemudian sapi untuk satu orang, kemudian kambing. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong untuk mengatakan bahwa yang afdal berkurban dengan domba, kabsh. Kemudian setelah itu unta, kemudian sapi. Dengan alasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan udhiyah berkurban itu dengan domba, bukan dengan unta. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih tentu yang lebih afdal dari yang lainnya. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa menyembelihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing, dengan domba, untuk memberi contoh kepada umatnya. Untuk memberi contoh kepada umatnya tentang diperbolehkannya seorang menyembelih semampunya. Kalau mampunya dia kambing, maka kambing, dia menyembelih kambing. Namun tidak menunjukkan bahwa menyembelih atau berkurban dengan kambing itu lebih afdal daripada berkurban dengan unta. Adapun jumhur ulama, mereka berdalil lebih afdalnya unta berdasarkan hadis yang menerangkan tentang keutamaan seorang yang mendatangi salatul Jumat. Semakin awal dia mendatangi masjid untuk salatul Jumat, semakin afdal. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mendatangi masjid untuk salat Jumat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Lalu setelah itu disebutkan berikutnya, siapa yang datang pada waktu yang kedua, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor kambing. Maka disebutkannya unta terlebih dahulu, kemudian sapi, kemudian kambing, menunjukkan bahwa ini urutan al-afdhaliyah. Urutan al-afdhaliyah. Dan demikian pula dilihat dari sisi manfaat, bahwa berkurban dengan unta lebih bermanfaat. Manfaat dalam hal dimanfaatkan oleh banyak orang, disebabkan karena dagingnya, ditambah lagi harganya yang lebih mahal tentunya, maka semakin kuat pengorbanan seorang, maka semakin menunjukkan keutamaannya. Jadi yang zahir, yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa yang afdal sendiri untuk satu ekor unta, kemudian sendiri untuk satu ekor sapi, kemudian sendiri untuk satu ekor kambing. Domba lebih afdal daripada kambing kacang. Kemudian setelah itu, sepertujuh untuk satu ekor unta dan sepertujuh untuk satu ekor sapi. Ini urutan yang disebutkan oleh jumhur ulama, dan ini yang sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaAllah, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.